Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن عقيل رحمه الله تعالى الوقف مؤبد فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَأْبِيدُهُ عَلَى وَجْهِ تَخْصِيصِهِ اِسْتَبْقَيْنَا الْغَرَضِ وَهُوَ الْإِنْتِفَاعَ عَلَى الدَّوَامِ فِي عَيْنٍ أُخْرَى. Perhatikan kalimat beliau Ibn Aqil rahimahullahu ta'ala, bahwa yang namanya wakaf adalah untuk selama-lamanya. Maka jika tidak memungkinkan secara khusus, maka kita tetap menyisakan tujuan tadi, yaitu mu'abbad. Tujuan utamanya adalah al-intifa' ala dawam, agar bermanfaat terus menerus. Tetapi fi ainin ukhra, tetapi di ain yang lain. Air itu bendanya atau zatnya. Kemarin sudah kita gambar masjid di sini, bahwa masjid ini barakallahu fikum, tujuannya ketika wakaf ini diserahkan oleh wakif adalah harus mu'abbad, atau untuk mu'abbad, untuk selama-lamanya. Ternyata tidak bisa intifa' mu'abbad, karena terbengkalai, orang-orangnya pergi dan kampung itu kosong. Atau mau dibikin lahan perkebunan sehingga terbengkalai. Maka tidak mengapa dipindahkan ke tempat lain. Mengapa? Tidak mengapa. Karena tujuannya adalah al-intifa' al-mu'abbad, manfaat yang terus-menerus. Kalau di sini berhenti manfaatnya, maka pindahkan supaya berlanjut manfaatnya. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya, wa isanul abdal jara majral a'yan. Maka disampaikannya kepada pengganti itu berlangsung padanya seperti ain yang pertama. Karena di sini intifa berlanjut. Berlanjut dari yang ini, maka dia kedudukannya sama dengan ini. Maka manfaat yang terus-menerus pindah ke sana dan berlangsung kembali terus-menerus. Wa jumuduna 'alal 'ain ma ta'tiliha tajyi'un lil gharab. Perhatikan kalimat terakhir ini. Kalau kita jumud, jumud itu kaku. Kaku hanya pada ainnya. Tidak bisa, pokok yang ini. Tidak bisa, pokoknya yang ini. Maka kalau begitu, ta'atuliha, akhirnya terbengkalai dia. Itu merupakan tadji'un lil gharad. Itu merupakan penyia-nyiaan pada tujuan aslinya. Apa tujuan aslinya? Intifa'ul mu'abbad. Bermanfaat terus menerus, itu tujuannya. Demikian kata Ibn Aqil. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ma'al hajah yajib ibdalul waqfi bimithlihi. Lihat ucapan Syekhul Islam. Kalau ada hajah, kalau ada kebutuhan, maka wajib diganti wakaf tadi dengan wakaf yang sejenisnya atau yang senilai dengannya. Wajib, bukan hanya boleh, wajib. Kalau di sini terbengkalai, wajib dipindahkan ke tempat yang lebih bermanfaat. Wabila haja yajuzu bi khairin minhu li dhuhuril maslahah. Dan kalaupun tidak ada hajat, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalaupun tidak ada hajat, boleh diganti kalau kepada yang lebih bagus lagi. Tapi kalau kepada yang kurang, tidak bagus. Ya juzu bi khairin minhu, boleh kalau kepada yang lebih baik. Liduhurin maslahah, lebih ramai, lebih banyak, lebih bermanfaat, lebih besar bangunannya, lebih banyak hadirinnya, lebih terjangkau, lebih mudah dicapai. Ini kata Syekhul Islam, boleh dipindah atau ditukar. Wa dzakara rahimahullah annahu yajuzu ibdalul waqfi walau kana masjidan bimitslihi aw khairun minhu. Beliau juga menyebutkan rahimahullah, boleh menukar wakaf walaupun bentuknya masjid, tetapi bimitslihi aw khairin minhu, tapi dengan syarat yang sama dengannya atau lebih besar. Saya ulangi, bukan lebih besar tapi lebih baik. Walau kana masjidan bimitslihi aw khairin minhu, dengan yang sama atau dengan yang lebih baik. Sama atau lebih baik. Wa kadzalika ibdalul haji wal udhiyah wal mandur. Demikian pula mengganti hewan kurban ketika haji atau udhiyah ketika Idul Adha, wal mandur, demikian pula nadar-nadar, boleh ditukar. Syaratnya sama atau lebih baik. Jangan turun. Sama atau lebih baik. Saya bernadar untuk memotong hewan kurban yang bertanduk, masya Allah, hebat sekali, gagah, besar, gemuk. Kemudian setelah bernadar, nanti kalau saya berhasil akan saya sembelih kesempatan. Kemudian ketika benar Allah berikan apa yang diharapkannya, ketika mau disembelih, sebentar, saya ganti aja. Jangan ini sayang, sebab saya senang sekali sama dia. Ini sudah dari kecil saya pelihara, saya ganti aja, lebih kecil. Yajuz? La yajuz. Lebih kurus? La yajuz. Tidak bertanduk? La yajuz. Kenapa? Menurun. Kalau mau sama, persis seperti itu, masya Allah juga tanduknya selesai, sama. Ini ukurannya sama, gemuknya sama, bertanduk sama, tidak cacat sama. Atau lebih baik, lebih besar, lebih gemuk, lebih sehat. Apalagi bukan hanya ini, tapi dia yang walaupun tidak bertanduk tapi dia unta. Misalnya tadi kambing besar, ya ini lebih baik daripada kambing. Ya juz. Ini kata mereka para ulama, khususnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh mengganti nazar kepada yang sama atau lebih besar. Kepada yang sama atau lebih baik. Karena lebih baik itu bukan hanya lebih besar, mungkin lebih gemuk, lebih sehat dan seterusnya. Taib, sekarang haji. Ini tadi nazar. Kalau saya menuntun hewan kurban, kan yang sunnah bawa dari luar Mekah, masuk ke Mekah, tawaf segala macam, ketika mau sembelih, saya tukar sajalah, jangan kambing tapi sapi. Boleh? Boleh. karena lebih besar. Tapi kalau diganti kambing yang lebih murah, lebih kecil, tidak boleh. Idzan qala rahimahullah, yajuzu, diperbolehkan ibdalul waqaf. Demikian pula dibolehkan mengganti al-haji wal udhiyah wal mandur. Apa syaratnya tadi? Bimithlihi au khairin minhu, dengan yang sama atau dengan yang lebih baik. Wadzalika bi an yu'awwid fiha bil badal, yaitu dengan diganti dengan pengganti, au tuba'u wa yashtari bi tsamaniha, atau dijual dan kemudian dibeli dengan harganya, ini dengan uang tadi dibelikan yang lainnya. Illa al-masajid ats-tsalasa fama yajuzu taghyir arsatuha wa innama yajuzu ziyadah fiha, kecuali tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi, maka tidak boleh dirubah aslinya sama sekali, enggak bisa dipindahkan ke manapun. Innama yajuzu ziyadah, yang boleh adalah ditambah. Beberapa kasus ketika masjid terpotong 90% dengan jalan, jalan tol. Boleh dipindah? Boleh. Apa syaratnya? Bimitslihi au khairin minhu, dengan yang sama atau dengan yang lebih baik. Dengan yang sama atau dengan yang lebih baik. Qala wa ibdalul bina bighairihi kama dalat alaihi sunnah wa ijma'us sahabah, apalagi cuma merubah bangunannya, diperbesar, ditingkat, apalagi ya, tidak mengapa. Wa dzakara syaikhuna Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah annahu idza naqasa al-mauquf aw qallat man manafi'uhu wa kana ghairu aslah minhu wa anfa' lil mauquf alaihim fa fihi 'anil imam Ahmad riwayatan. Berkata Syekh kami Abdurrahman Al-Sa'di, Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau berkata, adapun kalau naqsal mauquf, kalau lebih sedikit yang diwakafkan tadi ditukar dengan yang lebih sedikit, lebih sempit, au qallat manafi'uhu, atau ditukar dengan yang lebih sedikit manfaatnya, wa kainu ghairu aslah minhu, atau tidak lebih baik daripadanya, wa anfa' lil mauquf 'alaihim, yakni tidak lebih bermanfaat terhadap orang-orang yang diwakafkan untuk mereka, maka ini menurut Imam Ahmad ada dua ucapan beliau diriwayatkan. Asyharuhuma al-mana', yang paling terkenal dari pendapat beliau adalah tidak boleh. Tadi kan sudah disepakati kalau sama atau lebih baik silakan. Sekarang bagaimana kalau tidak sama, lebih kecil atau manfaatnya lebih sedikit? Maka pendapat Imam Ahmad ada dua riwayat dari beliau. Adapun riwayat yang paling terkenal dari beliau yang masyhur, beliau melarangnya. Aiman'u bai'ihi wastibdalihi, yakni tidak boleh menjualnya, enggak boleh menggantinya. Kalau kepada yang lebih jelek, lebih kecil, lebih kurang manfaatnya. Wasaniyah, adapun pendapat kedua beliau pernah mengatakan bolehnya. Wa hiya ikhtiyaru Syekhul Islam, dan itu adalah pilihan Syekhul Islam. Wa 'alaihal 'amal fi mahakimil mamlakah, dan ini justru yang diamalkan di pengadilan-pengadilan agama di Mekkah, apa di mamlakah di Saudi. Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Fa idza thabata 'indal qadhi anna fi bai'ihi wastibdalihi ghibtah aw maslahah ajazahu kata hakim di pengadilan di sana, jika dijualnya dan digantinya ada ghibtah atau ada maslahah, ajazahu, maka dibolehkan. Masih ingat pembahasan kemarin? Masjid yang terbengkalai, mau tidak mau harus dipindahkan. Tapi ketika dipindahkan, tentunya harga di tempat kosong ini dengan harga di kampung yang ramai beda kan? Pasti dapatnya lebih kecil. Dijual untuk perkebunan mereka karena gak ada orang lagi, maka dijualnya untuk menjadi perkebunan dengan harga 100 juta. Ternyata 100 juta itu dibelikan di kampung yang ramai, yang makmur, ternyata belum ada masjid. Dapatnya cuma ukuran separuh masjid awal. Tapi harganya sama, 100. Dapatnya cuma sekian, yang tadi besar. Yajuz am la yajuz? Kalau dengan kaidah tadi, harus yang sama atau lebih besar. Ini tidak sama, tidak lebih besar, maka lebih kecil. Sebagian ulama dan salah satu dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh kalau lebih kecil. Tetapi yang lain dan salah satu pendapat Imam Ahmad yang lain diriwayatkan boleh kalau ada maslahat. Boleh kalau ada maslahat. Apa masalahnya? Di sini banyak orang memanfaatkan, di situ kurang manfaat. Tapi kan ada yang sholat. Ada memang tukang kebunnya saja yang suka garap-garap paling 2 orang. Masjid besar cuma 2 orang. Di sini makmur sampai 3 saf di sini. Itu masalah atau bukan masalah? Masalah. Berarti walaupun lebih kecil, tapi masalah. Syarat pertama terpenuhi bahwa hasil penjualan tadi tidak dipakai pribadi sama sekali. Semuanya kembali pada masjid yang baru. Kedua, ada maslahah. Ketiga, dalam keadaan tidak ada yang dirugikan. Maka walaupun lebih kecil, kata Imam Ahmad, tidak mengapa. Karena di sini anfa' wa aslah. Ayo. Wa hadha ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini juga dipakai, dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mana yang lebih penting? Lebih besar atau lebih manfaat? Hah? Ajibu. Menurut kalian, ya sadatul ulama, wahai calon-calon ulama, lebih baik besar tapi yang sholat sedikit, atau lebih baik tidak terlalu besar tapi yang sholat penuh, kajian ramai, pilih mana? Kalau kamu mau wakaf, yang pertama apa yang kedua? Hah? Nah, yang penting itu kemakmurannya. Barakallahu fikum. Bangunan nomor 2, besar atau kecilnya itu nomor 2, tapi yang penting ramai. Masjid kamu itu kalau dijual, kemudian bangun lagi di Kalimantan sana, bisa berhektar-hektar kamu bangun masjid 1 hektar, belum ada tuh di dunia atau di Indonesia, iya kan? Tapi di tengah kebun sawit 1 hektar masjid, siapa yang hadir di sana? Ya, tidak ada, paling 5 orang yang masuk di situ. Sedangkan di sini, masya Allah, masjid hanya 20x20. Kajiannya pagi, siang, sore, malam, yang hadirnya dari sekian banyak, bahkan kalau kajian besar datang dari luar-luar kota kumpul, masya Allah, anfa' wa anfa'. Barakallahu fikum. Sehingga kalaupun ternyata lebih kecil, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad, kalau aslah, lebih maslahat, wa a'mar, lebih makmur, maka tidak mengapa. Walakin fi hadhil hal yanbaghi an yastaqilla an-nadhir fi bai'ihi. Tetapi dalam masalah seperti ini tidak boleh nadhir. Siapa nadhir? Man nadhir? Yang ngantuk, man nadhir? Siapa itu nadhir? Penerima wakaf. Yang mewakafkan dikatakan wakif, yang menerima wakaf untuk menjalankannya dikatakan nadhir. Maka si nadhir ini jangan menggampangkan harga jualnya. Alah, terbelengkalai ini, jual aja dengan harga murah. Jangan. Cari harga yang termahal dulu. Itu yang yastaqillun nadhir fi bai'ihi. Bal yarfa'al amr lil hakim. Bahkan musyawarahkan dulu kepada hakim, penguasa setempat, dan seterusnya. Wa yastahid fil aslah, dan bersungguh-sungguh mencari yang paling baik. Artinya si nadhir jangan seenaknya menjual dengan harga murah, seenaknya menjual untuk cari untung. Jangan. Hendaklah bermusyawarah dengan pemerintah setempat, dengan DKM yang lain, dan hendaklah bersungguh-sungguh mencari yang paling bermanfaat, yang paling aslah. Lianahu fi hadhil hal yadkhiluha min al-hawa wal khata. Karena kalau jalan sendiri, beristihad sendiri, khawatir akan masuk hawa nafsu, dan khawatir akan masuk kesalahan-kesalahan. Contohnya ini jalan besar, ini masjid di pinggir jalan, masya Allah, makmur sekali. Mengapa makmur? Orang perjalanan ke sana kemari, mereka mampir sholat di masjid tersebut, makmur. Kemudian nadhirnya melihat, ini sayang kalau di pinggir jalan ini harganya mahal sekali loh. Kita jual, kita bisa bikin masjid yang lebih besar di belakang sini, di dalam gang. Parkir mobil gak bisa, mobil gak bisa masuk. Tapi besar, bahkan masih sisa uangnya. Boleh? Tidak boleh. Artinya tidak boleh, jangan jalan sendiri. Wahai nadhir, engkau bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, bermusyawarah dengan pengurus setempat dan pemerintah setempat. Mengapa? Karena di jalan pinggir jalan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Parkir mobilnya mudah. Adapun di dalam gang, kelok sana, kelok sini, kelok sana, kelok sini. Kemudian kita bikin ukurannya sama. Loh, kalau ukurannya sama, kenapa harus pindah dalam gang? Ya supaya dapat untung besar. Jangan. Jangan main-main dengan wakaf. Jangan main-main dengan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yataju ila raf'ihi wa raf'il mas'uliyah indah anhu bil hakim wallahu a'lam. Maka jangan sampai masuk hawa nafsu dan kesalahan-kesalahan yang nantinya akhirnya dituntut oleh masyarakat muslimin ke pengadilan. Wa hadha huwa al-jari fi mahakimil mamlakah. Inilah yang berlangsung di pengadilan-pengadilan resmi, karena pengadilan di sana semuanya dengan syariat Islam, di mamlakah Saudiyah. Fa innahu la yuba' waqfun illa bi idzni minal hakim. Bahwa masjid tidak boleh dijual kecuali dengan izin dari penguasa yang syar'i, itu pun untuk diganti dengan yang lebih baik dan lebih manfaat. Bal hatta tatlu'a hay'atul qada' fi mahkamati tamyiz ala hukmil qadi. Bahkan di sana, di pengadilan itu akan dibahas sampai muncul keputusan dari pengadilan boleh atau tidak bolehnya, dan akan keluar pula syarat-syaratnya, apa yang dianggap oleh hakim sebagai yang terbaik, yang muwafiqan lil wajhah asy-syar'iyyah, yang sesuai dengan pandangan syariat. Fatujizuhu, maka akan diperbolehkan. Wa biduni hadza, dan tanpa surat keputusan dari pengadilan bahwa ini layak untuk dijual dan diganti dengan yang lebih baik, karena ini, karena ini, karena ini, keluar keputusan itu baru. Kalau tidak keluar, tidak diperbolehkan. Fala yatasarrafihi bima yunqalul milk, tidak boleh diperlakukan padanya apa yang memindahkan kepemilikan. Baik, sehingga yang namanya wakaf itu diatur oleh pengadilan syariat, pengadilan agama. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Pada pelajaran yang akan datang, kita masuk ke dalam bab hibah. Sebelum kita mulai bab hibah, kalian harus hafal jipal hadis yang sebelumnya. Sehingga saya tidak mau lagi ada yang tidak hafal atau ya tata'da, yang terbata-bata. Tidak boleh. Paham? Sehingga pelajaran berikutnya kalian baca dengan lancar, kemudian duduk. Yang tidak lancar berdiri sampai akhir pelajaran. Barakallahu fikum.